Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ashadu la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira ala ba'd ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah para awliyaul talabah dari kalangan aba dan juga ummahat yang semoga senantiasa dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tadi telah dengarkan bersama tausiah dari Ustaz Al-Rahman Ra'adun Habibullah. Banyak perbedaan yang sudah kita dengarkan terkait tarbiyah, terkhusus yang mengenai diri-diri kita selaku awliyaul talabah. Saya di sini mungkin hanya menekankan beberapa poin dari apa yang sudah disebutkan agar kita lebih perhatian lagi terhadap faedah-faedah penting tersebut. Yang pertama berkaitan dengan ayat yang sudah kita dengarkan bersama tadi, ayat dari surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran, dan juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, ar-rajulu mas'ulun 'an ahli baitihi, ra'in 'ala ahli baitihi wa mas'ulun 'anhum. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, فَأَبَوَاهُ يُعَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّزَانِهِ. Poin yang ingin saya tekankan di sini bahwa penjelasan as-salam terkait ayat tadi bermuara pada kewajiban untuk memperhatikan pengajaran dan pendidikan anak-anak di satu sisinya, sebagaimana perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum wa adibuhum," ajarilah mereka dan didiklah mereka. Demikian pula upaya untuk mengingatkan mereka agar senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah kewajiban orang tua di dalam membentengi dirinya, keluarganya dan juga anak-anaknya adalah dengan menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar di tengah-tengah keluarga. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala mengingatkan tentang poin ini agar ayah selaku penanggung jawab dalam rumah tangga benar-benar memerintahkan istri dan anaknya kepada kebaikan. Demikian pula mengingatkan mereka di saat mereka terjatuh dalam kemaksiatan, tidak membiarkan istri dan anak jatuh dalam kemungkaran. Beliau juga menyinggung tentang keteladanan sang ayah, karena memang posisi ayah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tonggak bagi keluarga itu. Apabila tonggak itu rapuh, tidak kokoh, maka bisa dibayangkan kondisi rumah tangga tersebut. Dia akan mudah untuk hancur. Tetapi jika tonggak itu kokoh, maka rumah tangga tersebut insyaAllah akan kokoh. Yang kedua, dalam hadis yang terkait kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih, dalam hadis tersebut juga disinggung wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi, dan seorang wanita dalam hal ini adalah istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya dan anaknya. Dengan demikian, urusan rumah tangga ini, terkhusus permasalahan anak, tidak hanya tanggung jawab sang ayah, tetapi ibu juga mempunyai peran penting dalam baik dan buruknya keluarga tersebut. Tadi sudah kita dengarkan hadis fa'abawahu awidanihi awdunasiranihi awdunmajisanihi, kedua orang tua punya peran untuk menjadikan anak itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka di sini dibutuhkan kerjasama yang baik antara ayah dan ibu, disatukan misi dan visinya terkait pendidikan anak untuk mentarget anak yang saleh dan salihah. Jangan sampai ayahnya semangat untuk berupaya anaknya menjadi anak yang saleh dan salihah, ibunya tidak mendukung. Atau sebaliknya, sang ibu berusaha mati-matian berjuang agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, namun ayahnya justru tidak mau peduli. Maka yang seperti ini akan bermudarat bagi anak-anak. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ayah dan ibu harus benar-benar bekerja sama dengan baik dalam rangka untuk berikhtiar mendidik anak-anak sebagai anak-anak yang solehin dan solehah. Yang ketiga, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan hubungan antara orang tua dengan pihak sekolah yang anak-anak kita belajar di situ. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Ustaz kita, Ustaz Luqman, terkait poin itu. Dan anak tekankan, di antara semua yang diuraikan tadi, setidaknya ada tiga poin yang harus kita perhatikan bersama, baik pihak orang tua ataupun pihak madrasah. Yang pertama adalah at-ta'awun, saling bantu membantu. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendidik anak-anak kita ini agar menjadi anak yang saleh dan salihah. Yang namanya ta'awun, kerjasama, tolong-menolong, bantu-membantu, harus klop antar keduanya. Tidak bisa yang satu semangat, yang satu acuh tak acuh. Yang namanya ta'awun, kerjasama, harus saling husnudzon, baik prasangka. Kalau tidak, maka kerjasama itu tidak akan berhasil. Maka penting kiranya poin ta'awun ini menjadi perhatian bersama. Ta'awun baik dalam hal yang langsung bersentuhan dengan anak-anak, terkait belajarnya, tadi masalah buku komunikasinya, terkait perkembangan-perkembangan akhlak anak kita di sekolah, terkait kedisiplinan dan perhatian anak-anak untuk membawa peralatan sekolahnya dan lain sebagainya. Karena anak-anak di usia madrasah ini sangat dinamis. Bisa dia dalam semester ini bagus, akhlaknya bagus, nilainya bagus, tapi semester berikutnya terjadi perubahan, akhlaknya memburuk, kurang semangat dan lain sebagainya. Ini kondisi anak-anak di lapangan seperti itu. Maka benar-benar dibutuhkan kerjasama yang baik antara orang tua dan pendidik. Ini terkait anak-anak secara langsung dalam lingkup sekolahnya, dalam lingkup pola ilmiahnya. Berikutnya secara umum ta'awun terkait pendidikan, program-program pendidikan secara umum. Ma'had sekolah punya program A, program B, program C. Yang program itu adalah program yang baik untuk kemaslahatan anak-anak kita. Maka kita harus mensupportnya, harus mendukungnya. Karena itu kebaikannya akan kembali kepada anak-anak kita insyaallah ta'ala. Yang kedua adalah at-tafahum, saling memahami. Yang tafahum ini tentu dibangun di atas prinsip husnudzan, saling baik sangka antara orang tua dengan pendidik. Tadi sudah disebutkan beberapa kasus ketika anak melaporkan, saya di sekolah diperlakukan demikian oleh Ustaz Kulan. Maka sikap orang tua yang tepat adalah sebagaimana yang tadi telah kita dengarkan bersama. Tidak langsung merespon, bereaksi terhadap anak-anak. Kita coba untuk bisa memahami kondisi yang ada. Kita komunikasikan dengan pihak sekolah dengan cara yang baik dan di kesempatan yang baik pula. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah tanazul, upaya untuk mudah mengalah. Tadi juga sudah banyak disebutkan contoh-contohnya. Nasihat orang tua kepada anak-anak, ustadzmu itu baik, begini dan begini, kamu juga baik, untuk mendidik tidak menjadi anak yang tinggi hati. Tetapi sejak kecil orang tua berusaha mendidiknya sebagai anak yang berjiwa besar, yang memiliki sifat tawadhu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya dan yang terakhir insyaallah terkait dengan anak-anak kita secara umum, baik itu banin ataupun banat, mereka adalah aset kita semua. Aset orang tua juga aset para pendidik, masing-masing berkepentingan terkait aset ini. Terangkum pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bal. Terangkum dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-adam min qata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah, aw 'ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun shalihun yad'u lahu. Jika seorang anak cucu Adam wafat, terputuslah amal perbuatannya. Karena dia sudah wafat, tidak bisa berbuat lagi. Pahala-pahala sudah terputus. Kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Di masa hidupnya dia bersedekah, dan sedekah yang dia keluarkan itu memiliki fungsi yang berkelanjutan, dirasakan kemanfaatannya oleh kaum muslimin, maka sedekah itu memiliki pahala yang mengalir walaupun pelan. Walaupun orang yang bersedekah tersebut telah wafat. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ini kaitannya dengan para pendidik. Ketika berusaha dengan ikhlas, berusaha dengan sesungguhnya mendidik anak-anak sejak kecil, mendidik anak-anak tersebut hingga menjadi anak-anak yang semakin hari semakin bertambah ilmunya, semakin hari semakin baik amal perbuatannya, akhlaknya dan lain sebagainya, ibadahnya. Ketika anak tersebut dalam kesehariannya menerapkan ilmu yang diajarkan oleh para pendidik, para mudarris, walaupun mudarris tersebut, ustaz tersebut telah wafat, pahala tersebut tidak terputus. Inilah yang anda katakan aset. Anak-anak ini juga aset bagi para mudarrisin. Yang berikutnya, aset orang tua, yaitu ketika wafat anak soleh, doanya makbul, diterima terkait orang tuanya. Meskipun orang tuanya wafat, sang anak mendoakan, memohon ampunan kepada Allah untuk orang tuanya. Anak soleh diterima oleh Allah, ampunan-ampunan itu Allah berikan. Semua dari kita banyak dosa, dan terkadang ketika seseorang wafat, dosa-dosa itu sebagiannya belum terampuni. Peluang besar anak-anak soleh untuk menutup celah-celah kurang kita semasa hidup-hidupnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, terkadang orang tua di dalam pendidikan anaknya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, melihat apa yang dia lakukan untuk anak-anaknya adalah baik untuk dia. Kebutuhan apa saja yang dia maukan dituruti, tidak memilah mana yang baik dan mana yang buruk, yang akhirnya apa yang dia lakukan menjadi sebab rusaknya anak tersebut. Dia akan terhalang dari aset yang diharapkan tadi. Demikian pula Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyebutkan terkait anak yang lepas dari didikan anak, didikan orang tuanya. Ketika dewasa dia menjadi anak yang durhaka, nasallahu assalamu wal afiyah. Dia tidak saleh, dia tidak salihah. Justru banyak memberikan gangguan terhadap orang tuanya. Ketika orang tua menegurnya, kenapa kamu seperti ini berbuat durhaka? Sang anak menjawab, wahai ayahku, dahulu kamu durhaka terhadapku di masa kecil, tidak memperhatikan pendidikanku, tidak mendidikku. Maka inilah akibatnya ketika aku besar, aku berbuat durhaka kepadamu. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam rangka untuk mengingatkan orang tua bahwa banyak kerusakan yang terjadi pada anak sebabnya adalah orang tua. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, semua yang kita bicarakan ini terkait hukukul abna alal aba, hak-hak anak atas orang tua, atas kita semua. Dan ini apabila kita perhatikan dengan baik, hak tersebut kita tunaikan dengan baik, maka kedepan di saat anak-anak itu dewasa, mereka pun akan memperhatikan hak-hak kita selaku orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua at-taufiq was-sadat wal-i'anah di dalam mendidik anak-anak kita semuanya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pula agar Allah jadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang salihin dan salihat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.